Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah, pembahasan Salatul Aidain, salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Telah kita baca pada pertemuan sebelumnya masalah yang pertama tentang hukum sholat Id beserta dalil-dalilnya. Kemudian masalah yang kedua tentang syarat wajibnya sholat Id. Dan yang ketiga adalah tempat-tempat untuk melaksanakan sholat Id. Kita masuk pada masalah yang berikutnya. Al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat. Waktuha, waktu pelaksanaan sholat al-id. Wa waktuha ka sholatid duha ba'da irtifa'i syamsi qadara rumhin ila waqti zawal. Waktu pelaksanaan sholat al-id itu seperti waktu untuk melaksanakan sholat duha, yaitu ketika matahari telah naik sekitar satu tombak. Waktu dibolehkannya untuk melaksanakan sholat ad-duha, itulah waktu melaksanakan sholat al-id. Jadi awal waktunya adalah ketika matahari telah meninggi setinggi satu tombak. Kapan berakhirnya? Ila waqti zawal. Dan waktunya berakhir sampai zawal, sampai tergelincirnya matahari ke barat, sampai masuknya waktu sholat duhur. Ini akhir waktu sholat al-id. Sehingga tidak boleh melaksanakan sholat id jika telah masuk waktu sholat duhur. Nah, karena sudah keluar dari waktunya. Li'annahu sallallahu ala alihi wa sallama wa khulafa'ahu kanu yusallunaha ba'da irtifa'i syams. Yang demikian karena Nabi sallallahu ala alihi wa sallam beserta para khulafa beliau, yaitu khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya mereka melaksanakan sholat id setelah matahari meninggi kira-kira satu tombak. Walianna ma qabla irtifa'i syamsi waktu nahyin, dan karena waktu yang ada sebelum matahari naik itu adalah waktu nahyin, waktu larangan. Di antara waktu-waktu yang dilarang untuk sholat adalah ba'da subuh sampai matahari meninggi. Wa yusannu ta'jilil adha fi awwali waqtiha. Dan disunahkan untuk mempercepat sholat Idul Adha di awal waktunya, itu ketika matahari sudah naik. Naam, di awal waktu. Disunahkan dalam sholat Idul Adha dikerjakan pada awal waktunya. Wa ta'khiril fitr, dan disunahkan dalam sholat Idul Fitri untuk mengakhirkan. Li fi'lihi sallallahu ala alihi wasallam. Ya, demikian karena inilah perbuatan Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam. Beliau mempercepat sholat Idul Adha dan memperlambat sholat Idul Fitri. Walianna an-nasa fi hajatin ila ta'jilil adha lidzabhil adhi. Dan juga diantara alasannya karena dalam sholat Idul Adha manusia perlu atau butuh untuk mempercepat sholat, karena mereka akan menyembelih hewan kurbannya. Dan disunahkan pada sholat Idul Adha untuk tidak makan terlebih dahulu dari rumah sampai sholat, dan disunahkan untuk makan dari daging hewan kurbannya. Nah, sehingga disunahkan dalam sholat Idul Adha itu dipercepat. Wahum fi hajatin ilam tidak di waktu sholatil fitr liyattasi'a li ada'i zakatil fitr. Adapun dalam sholat Idul Fitri, maka mereka manusia butuh kepada waktu yang longgar. Nah, agar supaya ada waktu yang luas untuk menunaikan zakat fitrah, agar mudah naam untuk menunaikan zakat fitrah, sehingga disunahkan dalam sholat Idul Fitri untuk diperlambat agar supaya mereka yang belum bayar zakat fitrah ya akan mudah, dan naam masih ada waktu untuk membayar zakat fitrah. Taib, selesai dari masalah yang keempat tentang waktu pelaksanaan sholat duha. Awal waktunya adalah dengan meningginya matahari, waktu yang padanya dibolehkan untuk sholat duha. Sedangkan akhir waktunya adalah dengan masuknya waktu zuhur atau zawal syams, dengan tergelincirnya matahari ke arah barat. Kemudian al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Sifatuha wa ma yaqra'u fiha aw wa ma yuqra'u fiha. Tata cara pelaksanaan sholat Id dan bacaan yang dibaca padanya. Surat apa saja yang dibaca dalam sholat al-Id. Wa sifatuha, adapun sifatnya, tata caranya. Rak'atani qablal khutbati. Sholat Id itu dua rakaat dilaksanakan sebelum khutbah. Liqauli Umar, berdasarkan ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sholatul fitri wal adha rak'atani rak'atan. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu dua rakaat, dua rakaat. Tamam, ghairu qasrin. Dua rakaat itu rakaat sempurna, bukan dua karena sebab qasar. Tapi rakaat sempurna dua rakaat. Ala lisanin nabiyikum, sesuai dengan penjelasan lisan Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khaba man iftara, dan telah merugi orang yang berdusta. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Baihaqi dan yang lainnya. Kemudian tata caranya, yukabbiru fil ula ba'da takbiratul ihram wal istiftah wa qabla ta'awudhi sittan. Bertakbir di rakaat pertama dengan 6 kali takbir setelah takbiratul ihram dan setelah membaca doa istiftah. Jadi takbir tambahannya setelah takbiratul ihram dan setelah membaca doa istiftah itu 6 kali takbir. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sehingga dengan takbiratul ihram semuanya 7 kali takbir dengan takbiratul ihram. Sebagian para ulama yang lain berpendapat takbir tambahan pada rakaat pertama itu 7 kali takbir. Sehingga bila digabung dengan takbiratul ihram semuanya 8 kali takbir dalam rakaat pertama. Dan takbir-takbir tambahan tersebut dibaca atau dilakukan setelah takbiratul ihram dan doa istiftah, baru bertakbir dengan takbir-takbir tambahan. Kemudian wafisaniyah, adapun dalam rakaat yang kedua, qoblal qiraati khamsan, bertakbir dengan takbir-takbir tambahan 5 kali takbir. Ghair takbiratil qiyam, selain takbir al-intiqal, selain takbir untuk menghadapi rakaat yang kedua. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama, bahwasanya takbir tambahan pada rakaat kedua adalah 5 kali takbir. Li hadisi Aisyah marfu'an. Landasannya adalah hadis Aisyah yang marfu'. Hadis Aisyah yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, marfu'. At-takbiru fil fitri wal adha fil ula sab'u takbirat. وفي ثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. Takbir dalam Idul Fitri dan Idul Adha di rakaat pertama itu 7 kali takbir, dan di rakaat yang kedua 5 kali takbir, selain 2 takbir ruku, selain dua takbir, naam takbir ar-ruku'. Nah, di rakaat pertama juga ada ruku' dan ruku' juga bertakbir. Selain itu, di dalam riwayat ini dijelaskan takbir di rakaat pertama 7 kali dan takbir di rakaat kedua 5 kali. Dari riwayat ini sebagian para ulama berpendapat yang dimaksud dengan 7 dan 5 di sini adalah takbir tambahan. Nah, sehingga takbir tambahannya adalah di rakaat pertama 7, di rakaat keduanya 5. Selain takbiratul ihram dan takbir berpindah dari rakaat 1 ke rakaat yang kedua. Nah, adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berpendapat rakaat pertama takbir tambahannya adalah 6 kali takbir. Sehingga bila digabung dengan takbiratul ihram 7 kali takbir. Ini jumhur para ulama. Jumhur para ulama berpendapat di rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Hanya saja perbedaannya terletak pada apakah 7 ini mencakup takbiratul ihram ataukah tidak. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan 7 kali takbir itu termasuk takbiratul ihram, sehingga takbir tambahannya adalah 6 kali. Adapun pada rakaat kedua takbir tambahannya adalah 5 kali. Kemudian apakah ada doa khusus di antara takbir takbir tambahan? Ya. Nah, taib tidak ada zikir atau doa doa khusus yang dibaca di antara takbir takbir tambahan. Karena tidak adanya dalil. Tidak ada dalil, tidak ada riwayat yang menunjukkan ada doa atau zikir di antara takbir-takbir tambahan. Sehingga apa yang dilakukan di antara takbir-takbir tambahan? As-sukut, diam. Allahu Akbar. Diam. Allahu Akbar dan seterusnya. Tidak ada zikir atau doa di antara takbir-takbir tambahan. Kemudian wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin, dan mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir. Nah, masalah mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir ada khilaf. Sebagian para ulama berpendapat mengangkat kedua tangan setiap kali takbir, baik takbiratul ihram atau takbir-takbir tambahan. Dan ini yang dipilih dalam kitab ini. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat tidak mengangkat tangan atau tidak mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir tambahan. Pada takbir-takbir tambahan. Hanya saja mengangkat tangan pada takbiratul ihram saja. Adapun pada takbir-takbir tambahan maka tidak mengangkat kedua tangannya. Karena yang pertama tidak adanya dalil yang sahih tentang mengangkat kedua tangan pada takbir-takbir tambahan. Yang kedua, karena takbir tersebut berada di tengah-tengah sholat, sehingga lebih cenderung menyerupai takbir-takbir yang lain, seperti takbir sujud, takbir bangkit dari sujud. Ini takbir di tengah-tengah sholat. Nah, dan takbir sujud dan angkat dari sujud itu tidak mengangkat kedua tangan. Dan ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala, kemudian Sufyan Al-Tsauri rahimahullah dan yang lainnya. Adapun Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan yang lainnya berpendapat mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir. Kemudian li'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Pendapat yang mengatakan mengangkat kedua tangan setiap kali takbir beralasan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir. Nah, riwayatnya datang dalam Musnad Ahmad. Nah, dan riwayat ini dihasankan oleh mereka yang berpendapat mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Adapun yang berpendapat tidak mengangkat kedua tangan setiap kali takbir, mereka melemahkan riwayat ini. Bahwasanya riwayat ini terdapat kecacatan. Nah, karena dalam perawi dalam sanadnya ada perawi yang lemah. Sehingga kembali kepada pensahihan dan pelemahan hadis. Yang mensahihkan atau menghasankan hadis maka berpendapat mengangkat kedua tangan setiap kali takbir tambahan. Adapun para ulama yang melemahkan hadis-hadis tersebut maka berpendapat tidak mengangkat kedua tangan setiap kali takbir tambahan. Nah. Al-amru wasi', ya. Yang berpendapat mengangkat kedua tangan ada salafnya. Demikian pula yang tidak mengangkat kedua tangan ada salafnya. Al-amru wasi'. Summa yaqra'u ba'da al-isti'adati jahran bi ghairi khilaf. Kemudian setelah takbir-takbir tambahan dia membaca al-isti'adzah, dia membaca isti'adzah ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang demikian karena na'am dia mau membaca Al-Qur'an, ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Dan bila engkau hendak membaca Al-Qur'an maka bacalah ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Nah, maka baca ta'awud, kemudian baca basmalah, kemudian baca surat Al-Fatihah. Jahran dibaca dengan jahr, keras bacaannya, bi ghairi khilaf, tanpa ada perselisihan. Tidak ada perselisihan tentang apakah bacaan salat Idul Fitri dan Idul Adha itu sir atau jahr. Nah, tidak ada perselisihan, semuanya berpendapat jahr, dibaca dengan jahr keras. Baik. Wa yaqra'ul Fatihah. Dia membaca Al-Fatihah. Setelah isti'adzah dan basmalah dia membaca Al-Fatihah. Dengan suara yang keras jahr. Wa fil ula, dan pada rakaat pertama bisabbih isma rabbikal a'la. Pada rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah dia membaca surat Sabbih isma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Wa fi tsaniya, dan dalam rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah bil ghasyiyah, imam membaca surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Apa dalilnya? Liqauli Samurah. Dalilnya adalah riwayat Samurah radhiyallahu taala anhu, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idain sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di hari raya, di dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, beliau membaca sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Naam, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u fil ula bil qaf wal Qur'anil Majid wa fi tsaniya iktarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Dan juga telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau di rakaat pertama membaca surat Qaf. Surat Qaf wal Qur'anil Majid. Dan pada rakaat kedua beliau membaca iktarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Riwayat sahih. Riwayat sahihah. Fayura'a al-ityanu bihadza marratan wa hadza marratan amalan bisunnah. Maka hendaknya memperhatikan atau membaca surat yang ini sesekali dan surat yang itu sesekali. Amalan bisunnah, untuk mengamalkan sunnah. Jadi kadang di hari raya membaca Naam sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithun wasyah. Dan kadang di hari raya yang lain membaca Qaf wal Qur'ani Majid dan Iktarobatis sa'atu wang syakal kamar. Naam, untuk mengamalkan semua sunnah dalam bacaan dalam sholat al-Id. Ma'a mura'ati dzurufil musallin, dengan juga memperhatikan kondisi kaum yang ikut sholat. Kondisi kaum yang ikut sholat juga diperhatikan. Kalau mereka kebanyakan orang-orang tua, ya, orang-orang yang naam, baik mungkin banyak hajat, ya, maka imam pandai-pandai untuk memilih naam surat dalam bacaan sholat Id. Hendaknya dia memilih yang pendek, Sabbihisma rabbikal a'la atau hal ataka hadithul ghasyiyah, supaya tidak memberatkan naam makmum yang mungkin mayoritas orang-orang tua atau mayoritas adalah orang-orang yang penuh dengan kesibukan. Naam, fayakhudahum bil arfak, maka hendaknya imam dia memilih yang lebih arfak, yang lebih lembut bagi mereka. Nah, dan juga semuanya adalah orang-orang yang semangat, ya, talabul ilmi semuanya, naam, terus kuat-kuat semuanya, ya. Falabas, untuk memilih surat-surat yang panjang seperti Qaf ataupun Al-Qamar. Maka tinggal bagaimana seorang imam dia memilih yang lebih tepat bagi makmum yang ada di belakangnya. Nah, kalau mungkin yang di belakangnya kebanyakan orang awam, ya, jarang sholat lama-lama, ya, jangankan naam, ya, surat-surat Qaf atau surat Al-Qamar, ya, surat Al-Balad saja mereka anggap lama, ya, atau surat Al-Ghasyiyah mereka anggap lama, karena biasanya cuma Al-Kafirun sama Kulhu, ya, Kulhu Allahu Ahad Al-Ikhlas. Nah, baik. Selesai dari masalah yang kelima tentang sifat-sifat sholat Id dan apa yang dibaca dalam sholat al-Id. Nah, baik, satu lagi. Al-mas'alatu sadisa, masalah yang keenam, maudhi'ul khutbah, waktu khutbah. Maudhi'ul khutbati fi sholatil Id ba'da sholah, waktu atau tempat khutbah dalam sholat Id itu dilaksanakan atau dilakukan ba'da sholah, setelah sholat al-Id, bukan sebelum sholat Id. Apa dalilnya? Liqaul Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalilnya atau landasannya adalah ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-Idain qabla al-khutbah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, mereka sholat dua hari raya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sebelum khutbah. Ini menunjukkan sholat dulu kemudian khutbah. Maka khutbah dilakukan setelah sholat. Nah, Ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Nah, riwayat tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Apa hukum khutbah al-Id? Hukum khutbah al-Id adalah sunnah. Laisat biwajibah, tidak wajib, tetapi sunnah. Nah, kemudian apa hukum mendengarkan khutbah? Juga hukum mendengarkan khutbah adalah hukumnya sunnah. Beda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat hukumnya wajib, bahkan rukun. Ya, dan mendengarkannya hukumnya wajib. Ini khutbah Jumat. Kalau khutbah Id itu hukumnya sunnah dan mendengarnya pun hukumnya sunnah. Satu lagi ya. Al-mas'alatu sabi'ah, masalah yang ketujuh, ya, pendek ini. Qada'ul Id. Mengqada' salat Al-Id. Apa hukum mengqada' salat Al-Id? Enggak sempat salat Id misalkan, apakah harus diqada'? Ya? Ataukah tidak? La yusannu liman fatathu salatul Id qada'uha. Tidak disunahkan untuk mengqada salat Id bagi orang yang terluput dari salat Id. Ya. Nah, tidak disunahkan untuk mengqada salat Id bagi orang yang terluput dari salat Id. Li'adami wurudi dalil anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, karena tidak adanya dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengqada salat Al-Id. Wali annaha salatu dzati ijtima'in muayyan, dan juga karena salat Id adalah salat yang memiliki salat yang sifatnya adalah ijtima', berkumpul. Naam. Salat yang padanya bentuknya tertentu, muayyan. Salat dzat ijtima'in muayyan, itu dengan cara berkumpul dengan cara tertentu. Fala tusyra'u illa 'ala hadzal wajh, maka tidak disyariatkan kecuali dengan cara seperti ini. Nah. Baik. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat jika dia tertinggal dari sholat al-Id secara berjamaah, selama masih ada waktunya, belum tergelincir matahari atau belum masuk waktu zuhur, maka disyariatkan bagi dia untuk menunaikan sholat al-Id. Seperti misalkan orang yang terlambat nyampe lapangan udah khutbah, selesai sholat, maka apa? Tetap dia melaksanakan sholat al-Id. Nah, jika dia sendirian maka sholat sendirian, jika berdua atau bertiga maka berjamaah. Tetap dia melaksanakan sholat al-Id selama masih ada waktunya, walaupun tertinggal dari jamaah. Kemudian demikian pula orang yang datang musafir, safar, nyampe-nyampe misalkan sudah selesai sholat Id, maka yang demikian pun disyariatkan untuk melaksanakan sholat al-Id selama masih ada waktunya. Taib, selesai dari masalah yang ketujuh. Tinggal satu masalah lagi yang tersisa, yaitu sunanuha, sunnah-sunnah dalam hari raya dan sunnah-sunnah dalam sholat al-Id. Namun insyaallah karena ini pembahasannya panjang, kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Taib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.